Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu, ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum isanin ila yawmiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqoo rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha ladzi tasaaluna bihi wal arham. Inna allaha kana alaikum raqiba. Ya ayuhal ladhina amanu attaqullaha wa kulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa man yati'illah wa rasulah faqad faza fawzan azimah. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarul umuri muhdathatuhah fa inna kulla muhdathatin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah kulla dalalatin finnar. Adanallahu ayyakum minannar. Ayuhal ikhwah, nahmadullah subhanahu wa ta'ala ala ni'amih. Kita selalu bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan diberikan kita kemudahan untuk senantiasa mempelajari dan juga mengamalkan ilmu din, syariat Allah. Karena ini adalah bentuk keimanan kita kepada Allah yang hakiki. Yang terkadang manusia melalaikan terhadap agamanya sendiri. Bahkan dia tidak mempelajari ataupun mengamalkan. Karena ini termasuk pembatal dari keislaman. Jadi orang-orang yang tidak mau belajar, padahal dia sanggup untuk belajar, ini termasuk min nawaqidil Islam, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibn Allah rahimahullah ta'ala di pembahasan kali ini. Qala Syekh Muhammad Ibn Allah rahimahullah ta'ala al-ashir, pembatal yang ke-10 al-irad an dinillah ta'ala la yata'allamuhu wa la ya'malu bihi. Pembatal yang ke-10 itu berpaling dari agama Allah ta'ala. Ya, berpaling maksudnya apa sih ini? La yata'allamuhu, dia tidak mempelajarinya. Ya, tidak mau belajar. Tidak mau mendekati ilmu. Bahkan selalu menghindar. Padahal diberi kesempatan, waktu, kesehatan, tapi dia tidak mempelajarinya. La yata'allam wa la ya'malu bi. Atau juga tidak mau mengamalkannya. Dia tahu sudah ilmunya, akan tapi dia tidak mau mengamalkannya. Iyadan billah. Apalagi mengamalkan sesuatu yang tidak didasari dengan ilmu, atau dia tidak mempelajarinya. Ya, seperti tentang perkara-perkara yang wajib, yang harus dia ilmui dan juga harus diamalkan. Wadalilu qaul ta'ala wa man allama mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma 'arada 'anha innal mujrimina muntaqimun. Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan dalam ayatnya, siapa yang paling zalim daripada orang-orang yang sudah diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb-nya kemudian dia berpaling darinya. Sesungguhnya ya, orang-orang yang berdosa itu nanti dia mendapatkan apa? Siksaan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-ayah ad-dalah ala kufrul al-i'rad. Ya. Jadi ayat tadi itu menunjukkan apa? Tentang terjatuhnya seorang kepada al-kufur, ya, kufrul i'rad katsirah. Ya, kekufuran yang artinya i'rad, yang dia berpaling dari agama Allah, itu banyaknya ayat-ayat tentang hal ini, seperti walladzina kafaru amma undziru mu'ridun, ya, orang-orang kafir, ya, mereka itu berpaling, padahal sudah diberi peringatan kepada mereka. Wa mithlu qaul ta'ala wa man adlam min dzikra bi ayati rabbih fa'rida 'anha wa nasi ma qaddamat yadah. Kemudian ayat yang lainnya dikatakan, siapa yang paling zalim? Yang sudah diberi peringatan dengan ayat-ayat Rabb-nya lalu fa'rida 'anha, dia berpaling. Ya, sudah diberitahu, ya, sudah dinasihati, dia sudah harusnya mengerti, paham dan mengamalkan, tapi malah enggan, berpaling. Wa nasiya ma qaddamat yadah, dan dia melupakan perbuatan yang sudah dikerjakan oleh tangannya. Wa mithlu qaul ta'ala wa idza qila ta'alu ila ma anzalallahu wa ila ar-rasul, dan apabila dikatakan kepada mereka, kemari, ya, untuk belajar, ya, ila ma anzalallahu, ya, untuk mempelajari sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah dan juga kepada Rasulnya, yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulnya. Namun ra'aital munafiqina sudud angka sududa. Engkau lihat, orang-orang munafik itu semakin apa kuat untuk menghalangi, ya, orang lain agar tidak mendekatimu. Ya, artinya tidak boleh engkau didekati oleh orang-orang. Ya. Jadi orang itu dihalangi agar jangan belajar denganmu, agar tidak mau mengamalkan seperti amalanmu. Ya ra'aitul munafiqina yasudduna kasududa. Ya dzalillah. Wa mithla qaul ta'ala wa may ya'shu 'an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Bahkan di dalam ayat yang lain juga dikatakan, ya, ya ini tentang apa? Orang-orang yang berpaling. Wa may ya'shu 'an dzikri rahman. Siapa yang dia itu berpaling? Ya'shu sama seperti ya ra'at. Dari peringatan Allah itu Ar-Rahman, nuqayyid lahu syaitana. Tentunya kata Allah Subhanahu wa taala, kami biarkan dia. Silakan saja dia berpaling. Akan ya, tapi nanti syaitan itu akan mendekatinya, bahkan fahuwal qarin, dijadikan apa? Kawannya, temannya. Iya dan billah. Wa mithlu qaul ta'ala wa may yurid an dzikra rabbih yasluku adaban su'ada. Dan siapa yang berpaling dari peringatan Rabb-nya, dari peringatan Allah, dari peringatan Allah, dari ayat-ayat-Nya, ya, dari syariat-Nya, yasluku adaban su'ada, tentunya dia akan dijebloskan, dimasukkan, ya, ke dalam neraka dengan azab yang sangat pedih, ya. Wa mithlu qaul ta'ala famanittaba hudai fala yadhillu wala yashqa. Maka barang siapa yang dia itu mengikuti petunjukku, ya, maka dia tentunya tidak akan tersesat, ya, dan juga dia akan senang, ya, ya, tidak akan apa tersiksa, tidak akan sengsara. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dzanka. Dan sebaliknya orang-orang yang berpaling, yang tidak mengikuti petunjukku, kata Allah, ya, 'an dzikri, dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dzanka, tentunya dia akan apa? Akan mendapati kehidupan yang sempit, ya, sengsara, sulit, ya. Hatinya selalu gundah gulana, tidak merasa bahagia, ya, karena dia akan sempit, ya, kehidupannya. Orang-orang yang berpaling dari an-dzikri, kata Allah Subhanahu, dari peringatanku, wa nahsyur yawmal qiyamati a'ma, lalu kami kumpulkan mereka semua itu dalam keadaan apa? Buta, ya, padahal di dunia itu mereka masih bisa melihat. Qala rabbi lima hasyartani, lalu mereka mengeluh, ya, wahai Rabbku, kenapa kami dikumpulkan lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, dikumpulkan, ya, dalam keadaan buta, padahal dulunya ketika di dunia itu aku melihat. Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha. Lalu Allah Subhanahu wa taala menjawab, bukankah yang engkau dulunya ya, ketika datang ayat-ayat kepadamu, ya, ayat kami, ya, diberi peringatan, ya, diberi nasihat, ya, diberikan syariat, tuntunan, ajaran Islam, namun fanasitaha, engkau melupakannya. Wa kadzalika al-yawma tunsa, demikian juga pada hari ini, ya, pada hari kiamat, tentunya aku juga akan melupakanmu. Akhirnya akan dilupakan, ya. Dia dalam keadaan buta. Itu di antara apa? Ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala tentang orang-orang yang berpaling dari ajaran Allah, tidak mau belajar, tidak mau mengamalkannya. Ya, dan bila hati-hati, apalagi zaman sekarang, orang lebih sibuk dengan dunianya. Jarang sekali orang sibuk dengan apa? Untuk bekal kehidupan akhiratnya. Bagaimana dia bisa mengumpulkan pahala, bagaimana ibadah bisa diterima oleh Allah. Dia tidak memikirkan demikian. Yang dia pikirkan, bagaimana mengumpulkan harta, fasilitas-fasilitas yang lainnya. Hanya kehidupan dunia yang sementara, sedangkan akhiratnya dia tinggalkan. Ya, ya dan bila. Wa mithlu qaul ta'ala wa idza ma unzila surah nadhara ba'dhum ila ba'd, dan apabila ya diturunkan satu surat, mereka saling melihat satu dengan lain. Nadhara ba'dhum ila ba'd, hal yarakum min ahadin thumma saraku. Ya, artinya ada yang melihat enggak? Ya. Hal yarakum, atau apakah ada yang melihat antara kalian? Kalau misalkan tidak ada yang melihat, lalu dia berpaling, insaraf, pergi. Sarafallahu qulubahum bi'annahum qaumun la yaqun. Namun Allah Subhanahu wa taala pun akan memalingkan hatinya, akan ditutupi hatinya. Karena mereka termasuk orang-orang yang tidak mau memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Wa mithlu qaul ta'ala la taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha. Janganlah engkau ya menyamakan atau menjadikan ya ajakan atau seruan ar-rasul ya, dakwah rasul seperti seruannya di antara kalian ya. Bainakum ka du'a ba'dikum ba'dha qad ya'lamu Allahu alladhina tasallaluna minkum liwada. Karena Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa orang-orang yang bersembunyi, ya, artinya enggak mau mengikuti ajakan Rasul ya, di antara kalian. Kemudian dia malah berlindung kepada temannya. Wa falyahdharil ladzina khalifuna amri an tusibahum fitnah aw yusibahum adabun alim. Hati-hati terhadap orang-orang yang dia itu yukhalif, seringnya menyelisihi an amri. Menyelisih apa? Syariat. Menyelisihi ajaran Rasul. Ya, menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala, Al-Qur'an was sunnah. Tentunya antusibahum fitnah au yusibahum adabun alim. Bisa jadi ya, nanti dia akan ditimpakan suatu fitnah ataupun juga ditimpakan apa? Adab yang amat pedih. Nah, itu di antara apa? Ayat-ayatnya masih banyak lagi tentang ayat-ayat orang-orang yang berpaling dari ajaran Islam, tidak mau mendengarkan, alergi, fobi ketika dibacakan ayat Allah, dibacakan sunnah Rasul ya, hadis, tapi dia malah tidak mau, enggak usah sebutin ayat, enggak usah sebutin apa hadis ya, jangan so alim dan sebagainya ya, ucapan-ucapan yang disitu apa i'rad, yang tidak mau atau enggan, atau malah dia melengos begitu saja ya, pergi ya. Namun ketika di situ berbicara tentang dunia, berbicara tentang wanita ataupun juga tentang pekerjaan dan sebagainya, bisnis, dia bersemangat. Namun ketika berbicara dengan apa, tentang peringatan ya akan ayat-ayat Allah ya, berita yang akan datang ataupun juga tentang apa syarat Allah, ibadah yang baik ya, ibadah yang benar, namun dia malah menghindar, tidak mau ya, ya dan bila, artinya sudah ditutupi oleh kejelekan, dan Allah Subhanahu wa taala kan menutup hatinya. Hati-hati. Allah subhanahu wa ta'ala hadara fi hadihil ayat minal i'rad an-nikri. Di sini menunjukkan apa? Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memberikan suatu peringatan di ayat-ayat ini terhadap orang-orang yang berpaling dari ayat-ayat Allah, berpaling dari ajaran Islam, an-nikri. Wahuwa al-Quran wa sunnah. Ya, ini apa? Al-Quran sunnah. Berapa banyak orang yang tidak membenarkan Al-Quran sunnah? Tidak mau belajar? Ya. Apakah tidak menghadiri? Ataupun juga kalau sekarang mungkin online tidak mendengarkan kajian-kajian Islam? Ya. Tidak membaca buku-buku Islam? Artinya semuanya ditinggalkan. Iyadan billah. Wa'adam ta'allamuhuma. Ya. Dan tidak apa mempelajari keduanya, katanya. Hati-hati ya. Terhadap orang-orang yang i'rad minat i'rad an dzikri ya. Arti berpaling dari ayat-ayat Allah, wahu al-Qur'an was-sunnah ya, dari peringatan Allah baik Al-Qur'an was-sunnah, wa adam ta'allamuhu wa adam ta'allamuhuma wa adam al-amal bihima bi anwa min al-wa'id. Ataupun dia tidak mempelajari keduanya, bahkan tidak mengamalkan ya. Bi anwa min al-wa'id ya. Dengan berbagai macam al-wa'id, peringatan. Pada situ sudah diancam oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang tidak mau mempelajari bahkan tidak mau mengamalkannya. Wa la janib dzalika fa inna Allah Subhanahu raghiba fi ta'allum al-'ilm an-nafi. Pada sisi lain itu Allah Subhanahu wa taala itu lebih mencintai, lebih senang ya, terhadap orang yang mempelajari ilmu an-nafi. Wa Nabi sallallahu alaihi wasallam raghiba fi ta'allum al-nafi wal amli. Bahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam juga dia senang atau mencintai ya, terhadap ilmu an-nafi, bahkan mengamalkannya. Qala Allah subhanahu wa ta'ala ya. Ini juga ayat yang menunjukkan apa? Mempelajari ilmu itu harus ada. Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah. Dan tidak sepantasnya. Jadi semua kaum mukminin mereka pergi berjihad di jalan Allah. Semuanya. Falaula nafar min kulli firqah minhum ta'ifah. Mungkin ya, di antara mereka ya, ada sebagian yang liyatafaqahu fid din, untuk memperdalam ajaran Islam. Waliyundhiru qaumahum, agar bisa memberi peringatan kepada kaumnya itu. Idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun. Dan apabila mereka kembali, tentunya mereka bisa memberikan peringatan kepada mereka. Wa qala nabiyuna sallallahu alaihi wasallam man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din. Dan tentunya Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan suatu apa? Kebaikan ya. Man yuridillahu bi khairan. Barang siapa yang ingin diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala suatu kebaikan, tentunya dia yufaqihu fid din. Hendaknya dia itu mempelajari agama Islam. Ya. Penting untuk mempelajari dinul Islam. Ya. Karena penting bukan hanya untuk diri sendiri, tapi juga manfaatnya untuk orang lain. Ya. Karena mempelajari dinul Islam itu an-najah fid dunya wal akhirah. Menjadikan kita selamat, menjadikan kita aman, menjadikan kita bahagia di dunia dan juga di akhirat. Fattafaqu fid din wa ta'allam al-ilm an-nafi min alamat al-khair. Kata Syekh, orang yang dia itu fattafaqu fid din, yang dia memperdalam agamanya ya. Wa ta'allam ya. Kemudian mempelajari ya. Al-ilm an-nafi ya. Ilmu-ilmu yang bermanfaat, tentunya ini termasuk min alamat al-khair, termasuk dari tanda-tanda kebaikan. Alladhi aradahullah lil insan, tentunya bagi siapa saja yang Allah subhanahu wa kehendaki. Karena ini termasuk rizki dari Allah, rahmat dari Allah. Jadi rizki itu bukan bentuknya materi juga, tapi juga dari sisi rohani ya. Kita dibekali mau belajar ataupun juga kita mampu menguasai ilmu tersebut, itu termasuk rizki minallah. Ya, tentunya ini rizki yang paling besar, hidayah yang paling agung, yang paling mulia, yang harus di pertahankan. Apabila kita bersemangat untuk belajar, jangan sampai kita kendor ya, untuk mempelajari al-Islam. Karena masih banyak sekali ya, ilmu yang belum kita ketahui. Bisa jadi yang sering kita amalkan, yang sering kita kerjakan dari perbuatan kita itu keliru ataupun salah, atau bisa jadi itu termasuk perbuatan zalim. Ya dan bila kalau kita mempelajari agama Islam, tentunya diri kita akan semakin apa? Semakin bersyukur kepada Allah, tawadhu, dan juga rasa sombong kita terhadap orang itu semakin hilang. Namun sebaliknya, orang-orang yang tidak mempelajari dinul Islam, hatinya itu selalu panas. Ada rasa cemburu, ada rasa kesombongan, dan sebagainya, iri, hasad. Ya dan bila. Namun orang-orang yang mempelajari Islam dan ikhlas karena Allah, ya, agar amalan diterima di sisi Allah dan diampun dosanya, dosa-dosanya, tentunya ini termasuk min alamat al-khair alladhi aradahu Allah lil insan. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menginginkan hal seperti ini ya, kepada setiap manusia. Wal irad an tafakku fid din min alamat asyar, dan sebaliknya yang berpaling dari at-tafakku fid din, enggak mau diajak belajar, enggak mau ya, diajak aja enggak mau, apalagi mau belajar, itu lebih parah lagi. Jadi ya, ajak saja, diajak. Ayo belajar. Kita taklim, kita mendengarkan kajian dari ayat-ayat Allah dan juga hadis Nabi. Kemudian juga kalam para ulama bagaimana mereka menjelaskan. Tidak mau. Iya demillah. Orang-orang seperti ini, ya al-irad an tafakku fid din min alamati syarr. Tentunya yang tidak mau mempelajari dinil Islam. Ya. Artinya selalu berpaling, ngeles terus. Suruh belajar, ada alasan, inilah, itulah, terlalu banyak alasan. Ini termasuk apa? Min alamat asyar, termasuk dari tanda-tanda kejelekan. Iya dan billah. Berarti kita harus terus introspeksi diri. Kalau misalkan diri kita ketika ada ta'lim, kemudian rasanya berat sekali, berarti di situ ada apa? Ada setan yang selalu bergelantungan di dalam tubuh kita. Iya dan billah. Karena di dalam ayat juga sudah dijelaskan ya, bahwasanya apa? Wa may ya'shu an dzikri rahman nuqayyid lahu syaitan. Jadi Allah Subhanahu wa taala akan biarkan syaitan mengajak dia ya. Artinya suruh melakukan sesuatu yang dari melakukan sesuatu dari kejelekan ya. Fa huwa lahu qarin, akhirnya dijadikan sebagai apa? Temannya. Iya dan billah. Mudah-mudahan kita diberikan Allah Subhanahu wa taala kemudahan untuk senantiasa belajar dan mengamalkan. Ya. Bahannya bukan hanya saja mengamalkan, tapi juga harus belajar. Dan tidak cukup kita mempelajari, tapi juga harus diamalkan. Kalau kita sudah belajar, mengamalkan, kemudian kita juga harus bisa memberitahukan kepada yang lain, minimal kepada keluarga kita sendiri. Ya. Karena itu termasuk min alamat al khair, dan juga merupakan apa? Akan datang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlul qura amanu wattaqaw la fatahna alaihim barakati minas sama wal ard. Jadi barang siapa yang di situ, kalau seandainya semua orang-orang ataupun penduduk suatu negeri itu mereka sumber iman, bertakwa kepada Allah, tentunya Allah Subhanahu wa taala akan berikan barakah, rahmat akan turun dari langit ataupun dari bumi. Naam. Naktabi hadza qala subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.